بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum masih dalam soal jawab 200 dalam persoalan aqidah. Kita masih pada soal yang ke-64. Qala rahimahullahu ta'ala al-hafidh al-hakami rahimahullah. As-su'al, madha yatadhammanu ismuhu al-a'la al-aliyu al-a'la wa fi ma'nahu kadh-dhahiri والقاهر والمتعالي. Kata beliau, apa yang dikandung nama Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyul a'la, al-ali, al-a'la, zat yang maha tinggi. Wafafi makna, dan apa yang semakna dengan maha tinggi tersebut, seperti kadh-dhahir wal-qahir wal-muta'ali. Ini semuanya nama-nama Allah Azza wa Jalla, al-dhahir wal-qahir Al-Qahir wal-Muta'ali. Ya, maknanya sama. Barakallahu fikum. Kata beliau al-jawab, yatadhammanu ismuhu al-Aliyyul A'la as-sifatal mushtaq minha. Yang dikandung oleh sifat atau nama Allah Al-Ali yang maha tinggi adalah sifat yang terambil mushtaq minha, yang terambil dari sifat Al-Ali, Al-Ulu, yang maha tinggi. Apa itu? Kata beliau, wa huwa thubutul uluwi lahu azza wa jalla bi jami'i ma'anihi, yaitu menetapkan ketinggian, sifat tinggi bagi Allah azza wa jalla dengan semua makna-makna ketinggian. Barakallahu fikum. Di saat kita bertemu dengan nama Allah Al-Ali, Subhana Rabbiyal A'la, yang menunjukkan ketinggian nama Allah Azza wa Jalla, maka akan terambil padanya dan dikandung sebuah sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla dengan semua bentuk makna ketinggian. Mana bentuk-bentuk atau makna-makna ketinggian itu akan disebutkan. Qala rahimahullah, uluwu fauqiyatihi ta'ala ala arshihi. Sering disebut oleh para ulama, uluwudzat. Uluwudzat, ketinggian zat Allah Azza wa Jalla di atas arasnya, dengan makna lain Allahu Azza wa Jalla di atas arasnya. Alin ala jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluknya. Makhluk yang paling tinggi apa? Dia yang paling tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang berada di tempat ketinggian atau yang paling tinggi, maka Allahu Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Ba'inun minhu, ya, ba'inun minhu, ay jauh. Allahu Azza wa Jalla jauh dari hamba-hambanya, ay ba'inun. Raqibun alaihim, raqib. Allahu Azza wa Jalla mengawasi, maha mengawasi atas mereka. Walaupun Allah Azza wa Jalla bidzat di atas seluruh makhluknya, jauh dari makhluknya, akan tetapi Allahu Azza wa Jalla raqib alaihim, mengawasi atas hambanya. Bi'ilmi ya'lamu mahum alaih. Mada indakum? Ba atau pakai ya? Ya. Ya'lamu mahum alaihi. Di Allahu Azza wa Jalla dari ketinggiannya serta seluruh makhluknya, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Mahum alaih. Apapun yang diperbuat dan dilakukan oleh makhluknya dalam waktu yang bersamaan, tidak ada barakallahu fikum yang lolos dari pantauan Allah Azza wa Jalla, penglihatan Allah Azza wa Jalla, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang luput barakallahu fikum. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemahatinggian Allah Azza wa Jalla telah mencakup dengan ilmunya segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada barakallahu fikum yang tersembunyi pada ilmunya Allah Azza wa Jalla. La takhfa alaihim alaihi minhum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Betapa lurusnya, dekatnya, bersihnya jiwa orang yang belajar akidah, belajar tauhid barakallahu fikum. Walaupun kerap kali dia harus terjatuh dalam kesalahan, dalam kekeliruan, dalam pelanggaran, bahkan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, tapi dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mengagungkan Allah, karena dia memuliakan Allah, karena dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata beliau, wa'uluwu qahrihi atau wa'uluwu qadrihi. Ya. Makna yang kedua dari kandungan makna al-ali, makna ketinggian, adalah ketinggian tingginya kekuasaannya, kekuasaan Allah. Fala mughaliba lahu wala munazi'a wala mudad wala mumani'. Tidak ada satu pun dari makhluk yang akan bisa mengalahkan Allah, mengkudeta Allah, menentang Allah, menolak. Tidak ada satu pun dari makhluk yang mampu melakukan demikian. Anda tidak mau ya akhi. Kalau Allah menentukan, apa yang Anda tidak mahu pasti terjadi. Anda tidak ingin. Anda lawan misalkan. Tapi jika Allah Azza wa Jalla menentukan hal itu terjadi, Anda tidak akan pernah sanggup untuk melawan. Barakallahu fikum. Ya. Bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi. Segala sesuatu itu tunduk di bawah atau di hadapan keagungan Allah. Oleh karena itu disinilah Allah Azza wa Jalla menghukum dengan hukuman yang sangat berat terhadap siapapun yang ada pada hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Sampai Allah Azza wa Jalla melalui Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji yang paling kecil dari sifat sombong. Angkuh, barakallahu fikum. Bagaimana bentuk keangkuhan yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang akan bisa mencegah, bisa menghalangi, bisa menodai atau tidak memasukkan dia ke dalam surga, telah ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sekecil apapun bentuk kesombongan seperti ini berada di dalam mara bahaya besar, yaitu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Bagaimanapun bentuk sikap penolakannya terhadap kebenaran kecil misalkan, atau meremehkan dan mengentengkan orang lain, maka inilah yang mendapatkan hukuman besar dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Hakikatnya padahal, bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi. Segala sesuatu harus tunduk di bawah keagungan Allah Azza wa Jalla. Dhalilun li'izzatihi. Semuanya hina di hadapan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustakinun li'kibriyaihi. Mereka sangat-sangat muskin, mustakin. Artinya sama juga. Di hadapan kibriyaihi, kesombongan Allah Azza wa Jalla sifat. Dan pantas bagi Allah Azza wa Jalla untuk menyombongkan dirinya di hadapan makhluk. Kalau makhluk, oh tidak ada pintu pantasnya walaupun sedikit. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sering mengingatkan, bi ayyi syai'in tatakabbar. Dengan apa anda pandai sombong? Tatakabbaru bi'ilmik wa ilmuka minallah. Anda angku dan sombong dengan ilmunya engkau. Ilmumu itu datangnya dari Allah. Wa tatakabbar bimalik. Anda sombong dengan hartamu. Wa maluka minallah. Hartamu datang semuanya. Tidak ada barakallahu fikum sekecil pun apapun alasan seseorang untuk memiliki sifat al-kibr. Nah, ya akhi, anak kan lebih dari dia, anak sudah lama belajar, anak ini, oh tidak pantas. Betapa banyak orang-orang yang walaupun dia belajar, dia memiliki apa yang anda tidak miliki. Berarti tidak pantas. Anda mau membanggakan kelebihan, dia punya kelebihan yang Anda tidak miliki. Tidak ada pintu kepatutan dan kepantasan untuk memiliki sifat al-kibr. Meremehkan, mengentengkan orang lain, barakallahu fikum. Jangan. Sifat ini harus dibuang jauh-jauh, apalagi dia sebagai seorang da'i ilallah. Mengentengkan, meremehkan muridnya, barakallahu fikum. Mungkin padanya kebaikan atau padanya sesuatu yang anda tidak miliki. Mungkin dia punya sifat ini, lembut, Anda agak kasar sedikit. Terus Anda mau angkat diri. Anda mau mengatakan Anda lebih baik dari dia. Mungkin dari bidang tertentu Anda rajin. Misalkan barakallahu fikum. Mengerti bidang ilmu nahu, mengerti bidang ini. Dia, Masya Allah. Dia belajar hadis, dia coba amalkan pada dirinya, dia koreksi dirinya. Wah, besar. Oleh karena itu, kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jangan. Jangan mengentengkan, meremehkan orang lain. Ya. Sekecil, serendah apapun kedudukan dia. Mungkin kita sering melakukan dia kejelekan, melakukan kejelekan atau nakal. Jangan sampai kita entengkan, remehkan karena sifat kenakalannya. Tapi bagaimana kita harus memberikan bantuan untuk dia lepas dari kenakalan itu. Dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi anak yang lurus. Dia menjadi anak yang baik. Dia tahu dan sadar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, tahta tasarrufihi wa qahrihi. Segala apa yang ada di muka bumi ini, selain demikian kondisinya, semuanya berada di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. La khuruja lahu min qabdatihi. Tidak ada satupun jalan keluar dari itu semua, dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada di tangan Allah. Ini terkait dengan uluw qahrihi. Sehingga disinilah letak sebuah keistimewaan orang yang bertauhid. Kalau dia berani, berani yang hakiki. Kalau dia takut, takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Keberanian dia adalah keberanian yang hakiki. Barakallahu fikum. Dia tidak pernah akan takut, tidak pernah akan gentar siapapun, berapapun yang berbuat kemungkaran atau berbuat kejahatan atau melakukan barakallahu fikum penyerangan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dan muslimin. Dia tidak pernah akan gentar. Rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'ba masirata syahri. Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan dimasukkan rasa ru'b, rasa takut ke hati-hati lawan, hati-hati musuh itu, jarak satu bulan perjalanan sudah ditanamkan. Ini dalam hitungan sebuah kemenangan. Berarti mereka mau menghadapi Rasul dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kondisi dimasukkan rasa takut, bagaimana kondisi mereka berperang. Makanya wajar mereka bawa anak istrinya, mereka bawa semua hartanya, mereka bawa wanita-wanita, semuanya dibawa sampai bahkan merantai karena ketakutan. Barakallahu fikum. Dalam sebuah perperangan dan perjuangan, itu sebuah kemenangan babak pertama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah kita kan kepingin untuk memperoleh dan mengetahui dasar apa anugerah seperti ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau jujur dengan ilmu yang sudah kita pelajari, tidak ada yang menjadikan mereka seperti ini kedudukannya di hadapan musuh, kecuali kelurusan mereka dalam mengamalkan syariat agama. Barakallahu fikum. Dan ketulusan serta keikhlasan mereka di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Itu kekuatan rahasia yang tidak pernah mampu di, ya apa namanya, diketahui oleh radar-radar musuh. Ini dia barakallahu fikum. Kekuatan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita lihat ke berikutnya. bahwa semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang keluar darinya. Yang terakhir kata beliau, wa'uluwu sya'nihi. Sering kita dengar juga, wa'uluwu sifat. Uluwu sya'nihi, wa'uluwu sifat. Ketinggian sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, fajami'u sifatil kamalahu thabitatun. Thabitatun. وَجَمِيعُ النَّقَائِسِ عَنْهُ مُنْتَفِيَةٌ عَزَّ وَجَلَّ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kata beliau, أُلُوُّ شَأْنِهِ بِمَعْنَى أُلُوُّ الصِّفَةِ. Tinggi sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, semua sifat-sifat kesempurnaan itu thabit bagi Allah. Ada, tetap. Semua sifat-sifat kekurangan itu dinafikan, ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla wa tabaraka wa ta'ala. Ini uluwus sifat. Ya. Jadi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla harus ditetapkan miliknya. Kata beliau, wa jami'u hadhihi al-ma'ani lil'ulu mutalazimatun la yanfakku ma'na minha min al-akhar, anil akhar. Semua makna-makna ketinggian ini berkaitan, tidak lepas satu dari yang lain. Allah Maha Tinggi berarti uluwul zat wa uluwul qahar wa uluwus sifat. Allah Maha Tinggi zatnya, Allah di atas, Maha Tinggi kekuasaannya, Maha Tinggi sifatnya. Soal, ma dalilu uluwil fauqiyyati minal kitab? Mana dalil yang menunjukkan ketinggian zatnya Allah subhanahu wa ta'ala minal kitab, dari al-kitab, al-Quran? Al-jawab, al-adillatu sarihatu alaihi la tu'addu wa la tuhsa, faminha hadhihi al-asma' wa fa'am wa ma fi ma'naha. Kata beliau, al-jawab, dalil-dalilnya adalah sharih, jelas, terang, menjelaskan bahwa Allah berada di atas. Tidak bisa terbilang dan tidak bisa terhitung jumlah dalilnya. Di antaranya kata beliau, nama-nama yang di atas disebutkan al-ali, al-a'la, al-qahir, al-zahir, al-muta'ali, nama-nama. Wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengan nama-nama di atas. Semuanya itu menunjukkan Allah Maha Tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Wa minha qawluhu, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Istawa maknanya ala wartafa'ah, Allah di atas ars. Kata beliau, fi sab'ati mawadhi'a minal Qur'an. Kata-kata Ar-Rahman alal arsistawa, atau istiwa Allah di atas arsnya, disebutkan pada 7 tempat di dalam Al-Quran. Berarti terulang. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa keyakinan ini adalah besar. Untuk kita mengetahui bahwa keyakinan Allah di mana-mana adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang batil, bertentangan dengan pengajaran Al-Quran dan pengajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti keyakinan mengatakan Al-Quran itu di mana-mana, ini kesalahan yang sangat besar. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, a'amintum man fis sama'i. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla? Al-ayatain, dua ayat. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim al-malaika. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u. Kepadanya, ay kepada Allah, naik ucapan-ucapan yang thayyib, yang baik. Naik berarti dari bawah ke atas, itu namanya naik. Wal 'amalu salih, dan amal-amal saleh, yarfa'uhu, Allah mengangkatnya, berarti mengangkatnya dari bawah ke atas. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Kepadanya naik amalan, keucapan-ucapan yang baik, dan amal-amal soleh, Allah mengangkatnya. Wa qauluhu ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikat naik. Warruh, juga ruh, ilaihi, kepada Allah Azza wa Jalla naik. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia Allah Azza wa Jalla mengatur semua urusan, minas sama', dari langit menuju bumi, ilal ardi, ke bumi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ghairu dhalik katir. Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffi, menidurkan engkau, warafi'ka ilaik, dan mengangkatmu kepadaku, warafi'ka ilayya. Allah mengangkat Isa, barakallahu fikum, ke sisinya. Ini dalil dari Al-Quran. Berarti sekali lagi, siapapun, dimanapun keyakinan, siapapun yang meyakini Allah di mana-mana, adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ini adalah sebuah keyakinan batil. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau antum tanya kepada ulama Al-Azhar Kairo, aina Allah, di mana Allah? Mereka akan menjawab, Allah di mana-mana. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, pengembala kambing lagi. Berarti dia enggak duduk di sebuah universitas atau pendidikan khusus, pengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama. Perhatikan, lebih pintar. Barakallahu fikum. Soal, ma dalilu dhalika minas sunnah? Mana dalilnya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Allah berada di atas? Al-jawab, adillatuhu minas sunnati kathiratun la tuhsa. Dalilnya dari sunnah sangat banyak dan tidak bisa terhitung. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al. Contohnya, yaitu dalam hadits, barakallahu fikum, al-aw'al, yang berbicara tentang jarak langit satu dengan yang keberikutnya, atau tebalnya langit, barakallahu fikum, itu disebut dengan hadits al-aw'al. Pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Abbas, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah hadits dhaifah, hadith al-aw'al. Kata beliau, wal 'arsyu fawqa dzalik wallahu fawqal 'arsyi wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Arsy di atas semua itu dari makhluk, wallahu fawqal 'arsyi, dan Allah berada di atas arsy-Nya, dan Dia Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makhluk yang paling teratas dan tertinggi tempatnya adalah arsy. Allahu 'azza wa jalla fawqal 'arsyi, di atas arsy. Namun terkait dengan hadis al-aw'al, itu adalah hadisnya dhaif, barakallahu fikum. Namun di sana hadis-hadis yang sangat banyak. Wa qauluhu li sa'ad fi qissati bani Quraidah. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Sa'ad dalam kisah Bani Quraidah, beliau datang menjadi hakim. Sa'ad, laqad hakamta fihim bi hukmil malik min fawqi sab'ati arqa'a. Sungguh Anda telah berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla dari 7 lapis langit. Hadisnya sahih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati. Dalil yang lain dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan beliau kepada budak wanita pengembala kambing milik sang tuan Muawiyah bin Al-Hakami, barakallahu fikum, Ibn Al-Hakam. Bagaimana kisahnya? Suatu hari namanya pengembala tentu keluar mengembalakan kambingnya. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu memeriksa, mengecek bagaimana. Ternyata ada serigala yang menangkap membawa kambingnya. Barakallahu fikum. Kata Muawiyah, saya ini Bani Adam. Marah sebagaimana mereka marah. Walakinni sakattuha. Namun saya memukul dia. Barakallahu fikum. Nah, hal ini dianggap sesuatu yang sangat besar. Fa'azuma alayya. Datanglah dia melaporkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, barakallahu fikum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian marah, kamu ini sahabat, wah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk memanggil al-jariyah, fa'tini biha. Datangkan, bawa ke sini, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian, barakallahu fikum, setelah datang sang budak wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyodorkan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Dan yang kedua, waman ana, siapa saya? Budak wanita, barakallahu fikum, yang jauh dari majelis pendidikan sebagaimana yang lain tentunya, namun dia jawab dengan kesucian fitrah. Apa kata wanita ini? Allahu fissama, Allah berada di atas langit. Wa anta rasulullah, dan engkau adalah rasulnya Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengajari seorang sahabat Muawiyah untuk kemudian menutupi kesalahannya itu, barakallahu fikum, dengan mengatakan i'tiqah. Merdekakan dia. Karena dia adalah mukminah. orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikan di masa sekarang ini. Orang yang mungkin levelnya maaf-maaf kiai besar atau tuan guru atau yang semisalnya mengatakan Allah di mana-mana. Ya, antum mau bilang apa tentang keimanannya? Sementara dia orang yang tertinggi di tengah masyarakat muslimin. Sementara barakallahu fikum, salah satu mengecek kelurusan iman seseorang, dia meyakini Allah itu di atas langit. Ya, menunjukkan barakallahu fikum betapa mahal ilmu akidah untuk kita pelajari, hidayah dan taufik untuk kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu akidah tersebut. Qala rahimahullah wa ahaditsu mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah hadis-hadis yang terkait dengan mi'raj, naiknya Rasul alaihi salatu wassalam menghadap Allah azza wa jalla, ya, untuk mendapatkan perintah salat. Saya coba tanya kepada kiai-kiai yang sering, ya, membawakan hadis mi'raj, tanya Allah di mana? Mereka akan menjawab Allah di mana-mana. Berarti apa yang bisa diambil dari hadis mi'raj itu? Barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga di dalamnya, di antaranya menetapkan ulu kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah naik untuk menghadap Allah. Coba tanya, mi'raj itu apa toh? Isra mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya menuju Allah, menghadap Allah. Ya, di Sidratul Muntaha. Terus ketika, lalu Allah di mana Pak Kiai? Allah di mana-mana. Lo, barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ta'aqubil malaikati. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadith bergantiannya malaikat malam dan siang. Thumma ya'rujul ladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim al-hadith. Lalu kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Ya, yang bermalam bersama kalian naik menghadap Allah Azza wa Jalla ketika datang pagi hari untuk bergantian dengan ta'aqub. Ini makna ta'aqub. Bergantian dengan malaikat yang bertugas di malam hari, datang malaikat yang berjaga di siang hari. Begitu seterusnya, ta'aqub, ta'aqubil malaikat. Hadis yang terkait dengan bergantiannya malaikat malam dan siang, barakallahu fikum. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Allah Maha mengetahui tentang makhluknya. Ya, zahiran wa batin, lahiriah batiniah mereka, barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu illallah illa tayyibu al-hadith. Barang siapa yang bersedekah dengan ukuran satu tamar dari hasil usaha yang baik, satu tamar saja, dia barakallahu fikum bersedekah apa saja bentuknya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan naik menghadap Allah kecuali yang baik-baik. Apa saja yang baik-baik, semuanya kebaikan itu akan naik menuju Allah azza wa jalla. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsil wahyi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang terkait dengan turunnya wahyu, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan al-haditha. Apabila Allah memerintahkan sebuah perintah fis sama' di langit, maka ai maknanya apabila Allah mewahyukan sebuah urusan di langit, semua malaikat itu tunduk khodo'anan. Semua para malaikat itu tersungkur. Ya barakallahu fikum. Sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Turunnya wahyu itu seolah-olah silsilatun ala safwat. Bunyinya gemerincing rantai di batu yang halus. Di antara sekian bentuk turunnya wahyu yang paling berat dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti ini, silsilatun ala safwat. Ya, ka'annahu silsilatun ala safwat. Ini yang paling berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu itu dalam bentuk seperti ini. Terakhir kata beliau, wa ghairu dzalik katsir, dan selain itu banyak sekali. Wa qad aqarra bidzalika jami'ul makhluqat illa al-jahmiyah. Semua makhluk telah meyakini bahwa Allah berada di atas kecuali Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan barakallahu fikum. Dan Jaham bin Safwan ini mengambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham, dan Ja'ad bin Dirham ini telah menjadi sapi korban ya oleh Amir Khalid Al-Qusari Yaumal Adha. Kalian sekarang sembelih sapi-sapi kalian, namun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Disembelih benar. Ya, barakallahu fikum. Jadi keyakinan ini Jaham bin Safwan diambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah korban sesembelihan Khalid Al-Qusari rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.